Los dol dang lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nian nanti tau tu kore tenan je. Kangen keringat bareng awamu. Pakai